Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man warah wa ba'd. Ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini, kembali kita akan simak dan dengarkan bersama program kajian ilmiah dari pembahasan kajian kitab Al-Qawlul Mufid, ada kitab Tauhid, bersama pembicara dan pemateri kita Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala, menyampaikan kajian secara langsung dari kota Bandung. Dan tentunya di sesi kedua nanti setelah penyampaian materi, Anda dapat bertanya di sesi tanya jawab dengan menyampaikan pertanyaan melalui line telepon 0218236543, atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah ikhwatul Islam, berikut kita akan simak pembahasan kajian ilmiah di sore hari ini. Kita persilahkan kepada Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullah, falyatafadhal masykuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Baitul Muttaqin di Gedung Sate Gasibu Bandung, juga para pendengar Radio Roja Cilengsi untuk Jabodetabek dan sekitarnya, Radio Bandung, Roja Bandung, Roja Lampung, Roja Berau, Roja Pontianak, Roja Tanjung Pinang, pendengar Radio Albayan Cianjur, Riyadul Jannah, Tasikmalaya, RIS Kebumen, Suara Kolbu di Jayapura, Irian Jaya, Amuba di Pangkal Pinang, dan Hidayah di Pekanbaru. Juga pemirsa TV Roja di mana saja Anda berada, pendengar melalui streaming radio manapun, dan pemirsa melalui YouTube ataupun Facebook di channel YouTube atau channel Facebook radio manapun, di mana saja Anda berada. Alhamdulillah, sore ini kita kembali berjumpa membahas kitab Tauhid. Kita sudah sampai pada bab Maja'a fil Musawwirin, bab yang menjelaskan tentang gambar. Kita sudah membahas hadis pertama. Hadis kedua masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dalam dua kitab sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddun nasi adzaban yaumal qiyamah alladzina yudahi'una bi khalqillah." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, manusia yang paling keras siksanya, paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang membuat-buat atau menyerupai buatan ciptaan Allah azza wa jalla. Hadis ini dalam kitab Sahih Bukhari, ada dalam Kitabul Libas bab ma uti'a minal tasawir, dan Imam Muslim dalam Kitabul Libas bab tahrimu taswiri suratil hayawan. Hadis ini sahih. Ada beberapa kata yang perlu diterangkan di dalam hadis ini. Pertama, asyaddu. Kata asyaddu disebut isim tafdil, superlatif. Maknanya yang paling, paling dahsyat, paling kuat. An-nas, umum, manusia yang diazab. Asyaddun nas, manusia yang paling keras siksanya. Adaban di dalam bahasa Arab disebut tamyiz, karena tamyiz itu maknanya sama dengan min, yang menjelaskan kata benda yang masih umum sifatnya. Satu bait di dalam kitab Alfiyah Ibnu Malik yang berisi apa? kaidah dalam ilmu nahu tentang tamiz, berkata Ibnu Malik, ismun bima'na min mubinun nakirah yunsabu tamyizan bima qad fassara. Tamiz adalah isim dengan makna min. Isim itu maknanya kata benda, bukan jimat. Kata benda dengan makna min, ya, yang menjelaskan isim yang masih nakirah, yang masih samar, yang masih umum, yunsabu tamyizan, dinasobkan sebagai tamiz. Dinasobkan gak bisa diterjemahkan. Rafa, nasob, jar, sama jazm itu gak bisa diterjemahkan. Itu istilah dalam ilmu nahu. Sebagai tamiz, karena dia telah menafsirkan atau menjelaskan isim yang umum tadi. Clear kalau mempelajari nahu dari Alfiyah Ibnu Malik. Dalam Al-Matan Al-Ajurumiyah nanti kita akan temukan kaidah ini pada pelajaran Matan Al-Ajurumiyah setiap Jumat pagi, ya, di radio. Di ini juga ada di apa? Streaming Facebook ataupun YouTube. Makna tamiz adalah ismun mansubun al-mufassiru liman bahama minadzawati. Isim yang dinasabkan, yang menjelaskan apa-apa yang samar dari zatnya. Seperti asyaddun nas, manusia yang paling kuat atau paling dahsyat. Ini masih umum, masih samar. Paling kuat apanya? Paling kuat badannya, paling kuat tenaganya, paling kuat makannya, atau paling kuat apa? Masih samar kan? Maka diperjelas dengan tamyiz, asyaddun nasi azaban, paling kuat siksanya yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Itulah yang dimaksud dengan tamyiz di dalam ilmu nahu. Azab ada dua makna. Makna yang pertama adalah segala sesuatu yang menyakitkan atau membuat dia menderita sebagai sanksi, sebagai siksa atas kesalahan yang dilakukan. Contohnya Fir'aun dan bala tentaranya dalam Al-Quran surah Ghafir ayat 46, Allah berfirman, adkhilu ala Fir'auna asyaddal azab. Masukkan keluarga Fir'aun ke azab yang lebih pedih, lebih dahsyat, lebih kuat. Azab di sini maknanya siksa. Azab di sini maknanya adalah sanksi, karena dia masuk dalam neraka. Allah berfirman dalam Hud ayat 98, yaqdumu qawmahu yawmal qiyamah fa'uradahumun nar. Fir'aun menggiring kaumnya, bala tentaranya, orang-orang yang tunduk patuh taat kepada dirinya, digiring oleh Fir'aun pada hari kiamat, fa'auradahumun nar, lalu dia memasukkan semua pengikutnya itu ke dalam neraka. Jadi makna azab yang pertama adalah siksa, sanksi atas kesalahan yang dilakukan. Kedua, makna azab itu hanya sebuah penderitaan yang teralami atas sebuah aktivitas. Bukan karena kesalahan, bukan hukuman, bukan sanksi atas kesalahan. Seperti contohnya ketika orang pada zaman dahulu, ya, kalau zaman sekarang mungkin tidak terasa. Pada zaman dahulu kalau orang melakukan safar, pergi ke tempat yang jauh, cuacanya atau suasananya sangat-sangat, medannya sangat-sangat apa namanya, ganas. Ya panas di padang pasir. Tidak ada pohon untuk berteduh, tidak ada bangunan untuk berlindung, tidak ada juga air yang bisa didapatkan di tengah perjalanan. Ya juga kadang ada perampok, kadang ada binatang-binatang buas, dan seterusnya. Jadi, safar pada zaman dahulu membuat orang yang mengalaminya menderita. Penderitaan ini oleh Nabi SAW disebut dengan sebutan azab, siksaan. Beliau menyatakan, as-safaru qit'atun minal azab. Safar itu adalah sepenggal dari azab. Nah, di sini sahih riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi ini disebut azab, bukan karena sanksi, bukan karena hukuman atas kesalahan, tapi karena penderitaan yang dialami selama safar. Juga dalam hadis yang diriwayatkan juga oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, Nabi SAW bersabda, al-mayyitu yu'adzabu binniyahati alaihi. Seorang mayit, kan orang ya, satu mayit yu'adzab, diazab, binniyahati alaihi, karena tangisan keluarganya atas dirinya. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau ada mayit, lalu keluarganya menangisinya, meratap dengan tangisan melebihi batas kewajaran. Meraung-raung, menjerit-jerit, sampai melakukan aksi-aksi yang lebih dari biasanya. Maka kata Nabi SAW, rintihan keluarganya terhadap si mayit menyebabkan si mayit terazab. Apa maknanya? Dan hadis ini sahih. Tidakkah hadis ini bertentangan dengan ayat yang menyatakan wala taziru waziratu wizru ukhra, bahwa seseorang itu tidak bisa memikul dosa yang dilakukan oleh orang lain. Kalau ada keluarga meraung-raung menangisi si mayit yang salah ini, keluarganya atau si mayitnya? Keluarganya, mungkin juga mayitnya. Apa kesalahan mayit? Pertama, mungkin. Hadis ini bermakna si mayit benar-benar akan diazab oleh Allah Azza wa Jalla karena tangisan keluarganya kepada dia. Kalau si mayit sebelum matinya meminta keluarganya untuk melakukan itu. Ada amanah. Anak-anak, kalau bapak nanti mati ya, nangis saja yang keras, yang dahsyat gitu. Ajak tetangga, kawan dibayar biar nangis. Bermain sandiwara, acting nangis. Untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan betapa dicintainya dia oleh orang lain. Betapa orang lain merasa sangat kehilangannya, sehingga sedih dengan tangisan yang meraung-raung. Dibayar beberapa orang untuk itu. Apakah si mayit ikut kebagian dosanya apa tidak? Iya, ikut kebagian dosanya. Oleh karena itulah dia diazab. Ini makna yang pertama dari hadis ini. Kedua, makna hadis ini juga, si mayit benar-benar diazab kalau keluarganya meraung-raung meratapi kematian dia bila selama hidupnya si mayit tidak melaksanakan kewajiban dia mendidik, membina, mengarahkan istri dan anak-anaknya dengan pendidikan yang benar. Meraungnya, meratapnya keluarganya menunjukkan itu tidak terdidik kan? Tidak terdidik secara baik, tidak terbina secara benar. Padahal Allah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Hei orang-orang, wajib diyakini oleh setiap muslim dan muslimah. Setiap diri bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Inna Allah yaghfirul dhunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Radio Roja 756 AM dan Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Roja TV, saluran tilawah Al-Qur'an dan kajian Islam. Sekolah atau kerja di tempat lain di luar kota tidak lagi terkontrol, dia salah gaul dengan kawan-kawan yang buruk, akhirnya berubahlah. Hasil pendidikan orang tuanya itu luntur sedikit demi sedikit, akhirnya luntur pula keimanan. Pas ayahnya mati, dia meraung-raung, lupa terhadap pendidikan ayahnya dahulu, maka ayahnya sudah maksimal, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Makna ketiga. Makna ketiga dari hadis ini, al-mayyitu yu'adzabu binniyahati alaih, bahwa mayit akan tersiksa karena tangisan keluarganya atas dirinya. Inilah yang kita maksud dalam pembicaraan kita. Maksud terazab, tersiksa adalah si mayit merasakan penderitaan dan kesedihan. Walaupun sudah mati, tapi banyak hadis tentang awal kematian orang, si mayit ruhnya masih melihat jasadnya. Ketika si jasad mayit itu dipikul dalam keranda, si ruhnya melihat. Kemudian mereka berseru, ya laitani, aina yadhabuna biha. Aduh, celaka aku, mau dibawa kemana itu jasadku itu. Masih melihat, masih berkomentar. Suaranya terdengar oleh setiap makhluk, kecuali dua makhluk, yaitu siapa? Jin dan manusia. Seandainya mereka mendengar, niscaya mereka akan pingsan karenanya. Nah, termasuk ketika mayit tersebut ditangisi oleh keluarganya, maka ruh orang yang sudah mati yang masih ada di sana, belum diangkat ke langit, melihat, menyaksikan, kira-kira sedih apa tidak? Sedih. Coba bayangkan umpamanya, atau kita sering melihat seseorang, atau mungkin pernah mengalami, mau pergi jauh dan lama ke luar negeri, sebulan atau 20 hari. Contohnya mau apa? Mau haji bagi yang pertama kali. Pas orang tuanya mau berangkat, ya, sedih apa tidak? Sedih. Anak-anaknya terutama yang masih kecil ditinggalkan bersama neneknya, bersama pembantunya. Nangis gak melihat ayah ibunya pergi untuk jangka waktu yang lama ke tempat yang sangat jauh? Iya, papa, mama jangan pergi, sambil nangis. Orang tuanya kira-kira nangis juga apa enggak? Nangis juga. Sedih melihat anaknya meraung-raung, menangis, menjerit-jerit, seolah-olah tidak ridho ditinggalkan oleh orang tuanya. Berat apa tidak secara psikis? Berat. Menderita apa tidak? Menderita. Tersiksa apa tidak? Tersiksa. Inilah yang dia maksud. Demikian juga si mayit. Mayit ketika ditangisi oleh keluarganya, mereka tersiksa dengan tangisan itu. Mereka merasakan kesedihan juga dengan tangisan keluarganya. Nah, tangisan keluarganya terhadap si mayit yang menyebabkan mayit merasa tersiksa, apakah itu hukuman bagi si mayit? Bukan. Apakah itu sanksi bagi si mayit? Bukan. tapi itu penderitaan yang teralami atas sebuah kejadian. Ya, itulah dua macam azab. Adapun azab yang dimaksud dalam hadis ini, asyaddun nasi azaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat, azab di sini maksudnya hukuman, siksaan, sanksi atas kesalahan yang dilakukan orang itu. Inilah penjelasan asyaddu dan asyaddun nasi azaban. Yaumal qiyamah, pada hari kiamat. Hari kiamat maknanya adalah hari dibangkitkannya seluruh manusia untuk dibalas sesuai dengan jenis dan kadar amalnya. Disebut hari kiamat. Hari kiamat itu memiliki banyak nama. Lebih dari 50 nama. Bisa disebut Yaumul Jaza, bisa disebut Yaumul Hisab, bisa disebut umpamanya As-Sakhah, At-Tamatul Kubra, Al-Qari'ah, dan yang lain-lainnya. Ya? Nah, salah satunya adalah hari kiamat. Makna hari kiamat adalah hari ketika manusia bangkit, bangun dari kubur-kuburnya, dan berdiri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, liyaumin azim. Terus, yauma yaqumun nasu lirabbil alamin. Liyaumin azim, pada hari yang sangat agung, maksudnya kiamat. Yauma yaqumun nasu lirabbil alamin, hari ketika manusia berdiri di hadapan Rabbul alamin. Berdirinya manusia di hadapan Rabbul Alamin dalam keadaan yang mengenaskan, menderita, dan layak ditakuti, dikhawatirkan kita akan menderita ketika berdiri di hadapan Allah kelak, khawatir. Kenapa menderita? Karena lalai terhadap perintah Allah, karena sering melanggar larangan Allah Azza wa Jalla, karena sering mengumbar hawa nafsu kita. Makanya orang yang seperti itu bisa menderita tuh di akhirat. Penderitaannya dahsyat luar biasa. Khawatir demikian, maka ketika di alam dunia dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Apapun bisikan setan dalam jiwanya untuk berbuat dosa dan maksiat, dia tolak. Kembali taat, tunduk, patuh, setia, satuhu kepada Allah Azza wa Jalla. Orang yang seperti ini tidak akan menderita di akhirat tuh. Dia akan disediakan surga ma'wa. Allah menyatakan, fa'amma man khafa maqama rabbihi wa nahan nafsa anil hawa fa'inna jannata hiyal ma'wa. Fa'amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang yang takut, takut kepada apa? Maqama rabbihi. Maqam, kata Imam Ibnu Katsir, maknanya adalah isim zaman dari qama. Apa arti qama? Berdiri. Kalau maqam, saat ketika berdiri. Wa amma man khafa maqama rabbihi. Adapun orang yang takut kepada saat ketika dia berdiri di hadapan Rabbnya, di hadapan Allah. Takut menderita di sana. Wa nahan nafsa 'anil hawa, lalu karena takut kalau nanti menderita di akhirat, dia tahan dirinya dari hawa nafsu. Allah menyatakan, fa innal jannata hiyal ma'wa. Surga ma'wa itu tempat dia kembali. Jadi manusia kelak berdiri dengan keadaan yang berbeda sesuai dengan amal yang dilakukan di alam dunia. Itulah hari kiamat. Disebut hari kiamat karena qiyamnya atau berdirinya manusia di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kata yang keempat. Kata asyad sudah, annas sudah, azab sudah, yaumal qiyamah sudah. Sekarang, alladzina yudhahi'una. Orang-orang yang yudhaihun, makna yudaihun yushabihun, yang menyerupai, menyerupai, membuat-buat ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yudaihuna ay yushabihuna bi khalqillah, yang menyerup, membuat-buat dengan buatan yang serupa dengan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu dibuat dengan pena, ada garis-garisnya, atau tanpa garis-garis tapi dibuat oleh selain pena, mungkin kuas, mungkin cat. Ada kan orang yang bikin lukisan itu dengan lidahnya, dijilat dulu si catnya lalu dijilatkan ke kanvas. Ada kan? Ada juga yang dengan kepalanya, ada kan? Ada juga yang dengan motor. Motornya dibaluri dulu apa? Cat. Terus si motornya digelengkan dengan kanvas. Setelah itu diaduk-aduk sama kepala sama rambut. Cek-cek-cek. Indah. Padahal kata kita awut-awutan. Abstrak mungkin ya, kita gak ngerti seni gitu ya. Ada yang seperti itu. Atau dengan media lain. Tidak dengan cat, tidak dengan cat air, tidak dengan goresan pena, pulpen, spidol, dan yang senisnya. Tapi mungkin saja dengan kertas berwarna yang ditempel-tempel. Apapun, caranya kalau hasilnya menyerupai makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala dengan apapun, maka ini termasuk ke dalam ancaman hadis ini. Menyerupai makhluk buatan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau niatnya pertama tidak menyerupai? Niatnya tidak diniatkan untuk menyerupai ciptaan Allah. Kedua, niatnya tidak untuk disembah. Karena banyak orang termasuk kaum muslimin, termasuk orang-orang yang bergelar duat, dai, mubalig, menyatakan boleh bikin patung, boleh bikin gambar, asal tidak dimaksudkan untuk disembah. Ada yang berpendapat seperti itu? Banyak. Apakah Lata, Uzza, Manat, Hubal, dan seterusnya dahulu membuat patung, awal pembuatan patung itu dengan niat untuk disembah? Tidak. Monumen saja, peringatan saja. Karena mereka orang soleh, karena mereka orang-orang yang memiliki jasa yang besar untuk memperbaiki moral manusia. Begitu mati, orang-orang sedih. Setiap kali ingat ucapannya, nasihatnya, mereka termotivasi untuk ibadah lagi, untuk berbuat baik lagi. Lama-lama ada yang mengusulkan, biar tidak hilang pengaruhnya, yuk kita bikin patung. Setiap lihat patungnya, terdorong, termotivasi untuk ibadah kepada Allah. Itu awalnya begitu. Pembuat pertama patungnya tidak diniatkan, tidak dimaksudkan untuk disembah. Disembahnya itu beberapa generasi setelahnya. Bagaimana kalau membuat gambar itu, patung itu pertama tidak dengan niat menyerupai ciptaan Allah. Kedua, tidak dengan niat untuk disembah dan diibadati. Apakah itu dibolehkan? Pertama, jawabannya adalah al-mudaha hasilatun sawa'un kanat biniyah au bighairi niyah. Bahwa penyerupaan, meniru-niru itu sudah terjadi baik dengan niat ataupun dengan tidak niat. Itu sudah terjadi. Baik dengan niat untuk menyerupai ciptaan Allah atau hanya iseng, hanya menyalurkan hobi dan kemampuan. Tidak untuk menyerupai, apalagi untuk disembah, amit-amiting. Tidak ada dengan niat itu. Dengan niat atau tidak, penyerupaan itu sudah terjadi. Bisa enggak kita umpamanya ya, menilai menghina orang dengan menyatakan kamu kayak kambing, kamu kayak monyet gitu ya. Tersinggung orang itu. Lalu dia bilang, saya tidak niat begitu. Niatnya bukan untuk menyakiti, tapi gurau, bercanda. Mau gurau, mau bercanda, mau dengan niat, mau dengan tidak niat, apakah mencelaknya, menggelari dengan gelar-gelar yang buruknya sudah terjadi apa belum? Sudah terjadi. Dengan niat atau tidak, tetap haram, tetap dosa. Seandainya perbuatan buruk bisa dirubah menjadi baik karena niat yang baik, niscaya tak akan ada perbuatan buruk di dunia ini. Ya, umpamanya seseorang berzina, niatnya saya mada dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Saya punya uang banyak, itu ada wanita super cantik luar biasa gitu ya. Itu anugerah Allah, nikmat Allah, ini nikmat Allah dan saya wajib mensyukurinya. Rung aja. Bisa begitu? Oh, itu zinahnya jadi ibadah. Enggak. Boleh enggak kita mencuri, merampok, menipu dengan niat untuk bangun masjid? Seperti Robin Hood. Di itu mah di Inggris ya. Konon, enggak tahu benar enggak tahu enggak. Merampok orang-orang kaya dibagi ke fakir miskin. Tetap saja itu tindakan kejahatan. Al-ghayah la tubarrirul wasilah. Tujuan itu tidak menghalalkan segala cara. Tujuan baik, caranya wajib baik. Dan cara yang buruk tidak bisa dianggap baik walaupun dengan tujuan yang baik. Merampok untuk bangun masjid, mencuri untuk menyantuni anak yatim dan fakir miskin. Enggak, pokoknya mau niat baik atau buruk, perbuatan buruk tetaplah buruk dan dianggap sebagai sebuah dosa. Rasul selesai melarang dan mengancam orang yang menyerupai ciptaan, membuat-buat yang menyerupai ciptaan Allah Azza wa Jalla. Itu larangan dan ada ancaman. Apapun niatnya. Apakah dengan niat melanggar hadis itu dengan sengaja atau tidak, maka tetap dihukumi secara zahir. Dia sudah terjerumus ke dalam apa yang dilarang dan apa yang diancamkan di dalam hadis ini. Sudah kita beri contoh pada pertemuan yang lalu. Seorang laki-laki memakai daster, memakai jilbab. Daster dan jilbab adalah pakaian khas wanita. Tidak boleh dipakai untuk laki-laki. Rasul selesai menyatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa orang yang menyerupai kebiasaan suatu kaum, dia termasuk kaum tersebut. Allah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai laki-laki. Itu banyak hadis tentang hal itu. Nah, ada larangan hadis, ada ancaman dari hadis. Lalu seseorang laki-laki memakai daster, memakai lipstik, memakai kerudung umpamanya. Apa niatnya? Saya merasa nyaman aja dengan ini. Bukan dengan niat melanggar hadis itu. Bukan dengan niat menyerupai para wanita. Saya tetap kumisan. Wanita enggak. Saya tetap jenggotan. Wanita tidak. Suara saya tetap ngebas. Wanita. Apa namanya? Sopran. Sopran? Apakah berdosa? Ya tetap. Mau meniatkan diri menyerupai wanita atau tidak, penyerupaan itu sudah terjadi, sudah dilaksanakan, dan itulah yang terlarang untuk dilakukan. Oleh karena itu, apapun niat menggambar makhluk yang bernyawa, membuat patung, apakah niatnya menyerupai ciptaan Allah ataukah tidak? Apakah niatnya untuk disembah atau tidak? Tidak dinilai dari segi itu, tapi dinilai dari zahir perbuatan itu sudah benar-benar termasuk kepada menyerupai ciptaan Allah yang dilarang dan diancam oleh hadis tadi dengan ancaman azab yang sangat pedih. Dari hadis tadi ada beberapa faedah yang bisa diambil, yang bisa dijelaskan. Pertama, tahrimu taswir wa annahu minal kabair li thubutil wa'idi alaih wa annal hikmata min tahrimihi al mudahatu bi khalqillahi azza wa jalla. Pertama, hadis tadi menerangkan haramnya menggambar. Dan ini termasuk dosa besar, jangan dianggap enteng. Karena adanya ancaman, ancamannya apa? Asyaddun nasi adzaban. Azab yang paling pedih itu diberikan kepada orang yang begitu. Ya. Jadi karena adanya ancaman, ini termasuk dosa besar. Karena Imam Adz-Dzahabi rahimahullah dalam kitab Al-Kabair mukaddimahnya ketika menjelaskan definisi tentang dosa besar, batasan-batasan dari dosa besar, beliau merinci salah satunya adalah setiap perbuatan yang diancam dengan ancaman azab, baik azabnya di alam kubur ataupun di akhirat apalagi di neraka. Semua amalan, ucapan, keyakinan yang terkena ancaman itu dosa besar. Dan menggambar ancamannya dosanya besar sampai dahsyat dari azab itu puncak. Asyaddun nasi azaban. Ya. Oleh karena itulah maka terlarang dan haram. Termasuk dosa besar. Kedua, wujubu ihtirami janibir rububiyah. Wa alla yatma ahadun fi ay yakhluqa ka khalqillah azza wa jalla li qawlihi yudahiuna bi khalqillah wa min ajli hadha hurima al kibr li anna fihi munaza'atun lir rabb azza wa jalla wa hurima at ta'azum ala al khalq li anna fihi munaza'atun lir rabb subhanahu wa ta'ala. Kedua, hadis ini menjelaskan wajibnya kita mengagungkan, memuliakan, menghormati seluruh aspek dari kerububihan Allah. Dan tidak boleh seseorang ya menyerupai salah satu saja di antara kerububihan Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itulah maka diharamkan kita takabur. Karena takabur adalah salah satu di antara sifat rububiyah Allah. Dan di dalamnya terkandung menandingi kepada sifat Allah Azza wa Jalla. Diharamkan juga at-ta'adzum 'alal khalq, merasa lebih agung dibanding seluruh makhluknya, dibanding makhluk-makhluk yang lainnya. Karena ini dianggap sebagai sikap yang menyerupai salah satu aspek kerububiyahan Allah subhanahu wa ta'ala. Termasuk membuat-buat, menggambar, melukis, mematung, memahat yang menyerupai ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu di antara kelancangan makhluk dalam menyerupai salah satu di antara aspek rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah yang kedua. Ketiga, apa yang dimaksud dengan asyaddun nasi azaban? Manusia yang paling dahsyat siksanya adalah orang yang menggambar makhluk ciptaan Allah. Padahal orang yang menggambar itu seorang muslim. Tapi paling dahsyat siksanya, apakah yang dimaksud paling dahsyat itu lebih dahsyat daripada azab untuk orang musyrik dan orang kafir? Karena tadi disebutkan asyaddu isim tafdil. Bahasa kitanya apa tadi isim tafdil teh? Superlatif, yang terdahsyat. Akbar, terbesar, artinya enggak ada lagi yang lebih besar daripada itu, ya. Asghar, yang paling kecil, artinya tidak ada lagi yang lebih kecil daripada. Nah, ini asyad, yang paling dahsyat, artinya tidak ada lagi azab yang lebih dahsyat daripada itu. Apa mungkin seorang muslim yang melakukan dosa menggambar, azabnya bisa jauh lebih dahsyat dibanding azab untuk orang kafir, untuk orang musyrik? Mungkin ada terlintas pemahaman seperti itu ya, di dalam pikiran kita. Maka dijawab oleh para ulama setidak-tidaknya dengan 4 jawaban. Jawaban yang pertama adalah annal hadis ala taqdiri min ay min asyaddin nasi adzaban bidalilin annahu qad jaa ma yu'ayyidu bilaf inna min asyaddin nasi adzaba. Pertama, hadis ini sebenarnya ada satu kata yang terkandung di sana, walaupun tidak terucap, tidak tertulis tapi tersirat, tidak tersurat tapi tersirat, yaitu min. Apalagi dalam lafaz hadis lain disebut inna min asyaddin nasi adzaban. Makna inna min asyaddin nasi adzaban, di antara orang-orang yang paling dahsyat siksanya pada hari kiamat, menunjukkan ada orang-orang dan dosa-dosa tertentu yang pernah azab yang terberat ya, banyak. Salah satu di antara orang yang memperoleh azab yang terberat adalah orang yang menggambar tadi. Ini jawaban pertama. Jawaban yang kedua, annal asyaddiyah la ta'ni anna ghairahum la yusyarikuhum bal yusyarikuhum ghairuhum. Qala ta'ala adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kedua, al asyaddiyah atau isim taftil di sini bukan bermakna yang ter, tapi yang lebih dibanding umumnya orang. Tapi bisa juga ada yang lebih lagi daripada itu ya. Si A itu lebih tinggi daripada si B. Apakah si A tertinggi? Tidak. Tapi yang jelas lebih tinggi daripada si B. Mungkin ada yang lebih tinggi lagi daripada itu. Sehingga makna al-asyaddiyah tidak bermakna yang satu-satunya yang paling dahsyat siksanya. Tapi ada banyak orang yang peroleh siksa yang sama, bahkan ada yang lebih daripada itu. Maka ini masuk ke dalam istilah lil mubalaghah. Lil mubalaghah itu untuk menunjukkan dahsyatnya siksa itu sampai dikatakan paling, padahal mungkin ada yang lebih daripada itu. Mungkin bahasa kitanya, bahasa Indonesianya lil mubalaghah teh, saya lupa istilahnya itu apa, eufemisme apa? Nah, itu penghalusan bahasanya. Suaranya bagaikan geledek. Hiperbol, hiperbol, hiperbol. Padahal benar enggak suaranya seperti geledek? Ya enggak lah. Kerasan mana? Kerasan geledek itu. Tapi untuk menunjukkan suara sangat-sangat-sangat keras, melebihi dari kerasnya orang, disebut suaranya menggeledek. Ini yang kedua. Ketiga, al-asyaddiyah nisbiyah. Yani an-alladhina yisna'una al-asya wa yabda'unaha asyaddahum azaban alladhina yudahi'una bikhalqillah wa hadha aqrab. Yang ketiga, asyad di sini nisbi, tidak mutlak. Maknanya, orang-orang yang membuat-buat ciptaan Allah dan mengada-adakan seperti ciptaan Allah, yang paling hebat siksanya adalah yang menggambar makhluk hidup. Jadi perbuatan menyerupai ciptaan Allah Azza wa itu banyak jenisnya. Termasuk salah satunya apa? Salah satunya adalah kebid'ahan. Karena apa? Karena kebid'ahan berarti membuat-buat atau menambah-nambah syariat. Itu sama dengan membuat, menyerupai atau menandingi syariat Allah Azza wa Jalla. Termasuk dalam hal menyerupai itu dosa, itu diazab. Maka diantara perbuatan meniru-niru ciptaan Allah, buatan Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang paling dahsyat siksanya adalah orang yang menggambar makhluk hidup yang Allah ciptakan. Dan ini pendapat yang paling akrab. Paling akrab itu artinya yang paling dekat, yang paling mendekati kebenaran. Ini yang ketiga. Adapun yang keempat, anna hadza min babil wa'idi alladhi yutlaqu litanfirin nufusi anhu. Walam ara man qala bihadza, walau qila bihadza lasalamna min hadhil iradat, wa ala kulli hal laisa lana an naqul illa kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ashaddun nasi 'adaban yawmal qiyamah alladhina yudahi'una bi khalqillah. Keempat, bahwa ini dalam rangka mengancam agar orang takut, agar orang menghindari ini. Padahal sebenarnya tidak paling dahsyat sih, banyak yang lebih dahsyat, tapi ini sekedar mengancam agar orang takut gitu. Maka ditekankan dengan pernyataan manusia yang paling dahsyat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menggambar menyerupai makhluk hidup. Kata Syekh Al-Utsaimin, walam ara man qala bihadza. Aku belum pernah mengetahui ada ulama yang berpendapat seperti ini. Tapi andai ada, kita terima. Ala kulli hal, kesimpulan akhir bahwa tetap kita akan mengatakan seperti yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah bahwa manusia yang paling hebat azabnya pada hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai membuat-buat ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah hadis yang kedua. Hadis ketiga, keempat dan seterusnya panjang pembahasannya, kita tidak bisa bahas sekarang. Untuk sore ini cukup sampai di sini saja. Kita masih punya sisa waktu kurang dari setengah jam untuk bertanya jawab. Seperti biasa, mohon maaf pertanyaan dari jamaah sekarang di pending dulu ya, khusus untuk pendengar dan pemirsa Roja TV di mana saja Anda berada. Kepada Al-Akh Abdul Ghaffar di studio Cileungsi, dipersilakan untuk memandu tanya jawab dengan pendengar dan pemirsa. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, terima kasih. Jazakumullahu khairan atas penyampaian materi kajian ilmiah di kesempatan sore hari ini yang penuh manfaat untuk kaum muslimin dan pendengar serta penyimak Roja untuk menyimaknya. Assalamualaikum. Sebagaimana telah disampaikan, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya secara langsung melalui line telepon 0218236543 atau pertanyaan pesan singkat ke nomor 0819896543. Baik, satu pertanyaan pesan singkat kita bacakan, masuk dari Ternate, Bapak Ilman. Ustadz, apakah boleh mewarnai gambar manusia atau hewan di buku gambar? Kita hanya mewarnai saja. Nah. Iya, barakallahu fik. Boleh enggak ada umpamanya sketsa gambar orang hanya garis-garis kosong polos gitu ya. Lalu kita warnai. Boleh apa enggak kira-kira? Ya tentu saja tidak boleh, Pak. Termasuk kategori menggambar enggak? Iya, bahkan menyempurnakan gambar yang belum sempurna. Ta'awun alal ismi wal udwan. Dan itu dilarang oleh Allah Azza wa Jalla. Wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Jangan kalian kerjasama dalam hal dosa dan permusuhan. Jadi jangan, Pak ya. Wallahu a'lam bissawab. Silakan lagi Abdul Ghaffar. Baik Ustaz, barakallahu fik atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kita akan coba menyapa para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung di layanan lain telepon 0218236543. Silakan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Naam, dengan siapa? Amin. Dari mana? Dari Ahmad Purwakarta. Pak Ahmad Purwakarta, silakan pertanyaannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Yang saya ingin tanyakan, maaf kalau tidak berkaitan dengan topik atau tema yang sedang berlangsung. Ya. Naam. Kita dalam kehidupan sehari-hari itu lebih mengkhususkan diri kepada keluarga atau kepada ke orang tua. Kasusnya adalah saat ini penghasilan saya sendiri belum bisa mencukupi untuk menghidupi atau memperbaiki ekonomi keluarga. Tetapi posisi saya sebagai anak laki-laki dianggap harus selalu mendukung orang tua. Bagaimana cara yang bijaksana untuk bisa mengatasi hal ini? No. Cukup Bapak pertanyaannya? Cukup. Iya. Apabila tidak ada, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ahmad di Purwakarta. Naam, Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Pak Ahmad di Purwakarta. Barakallahu fik. Kalau untuk suami, orang tua tetap menjadi prioritas utama dibanding keluarga. Untuk suami, kecuali untuk istri. Seorang wanita kalau sudah menikah, maka suami harus dinomor satukan daripada orang tua. Salah satu di antara dalilnya adalah sebuah hadis sahih tentang tawasul dengan amal soleh. Tiga orang bepergian, terus hujan, terus berteduh di sebuah gua, lalu longsor, jatuhlah batu besar menutupi lubang gua. Tertutup, gak bisa keluar. Didorong, diuget-uget acan. Didorong apa? Tidak bergeming sedikit pun. Apa yang terjadi, yang dilakukan oleh tiga orang ini untuk bisa keluar dari gua itu? Tiga-tiganya bertawasul kepada apa? Amal soleh mereka masing-masing. Salah satu di antaranya adalah, ya Allah, dahulu saya punya orang tua yang sudah tua. Saya tidak pernah mendahulukan anak dan istri dibanding orang tua. Saya punya kambing. Saya selalu peras itu kambing. Saya tidak pernah berikan susu kambing kepada istri dan anak sebelum orang tua terlebih dahulu. Suatu saat saya mengembalakan kambing agak jauh dan pulang ke rumah setelah larut malam. Saya perah susu untuk saya berikan ke orang tua. Tapi orang tua sudah tidur. Saya pegang itu susu sampai subuh. Padahal anak saya merengek-rengek kelaparan atau kehausan karena minta susu, tidak saya kasih. Saya tidak ingin memberikan susu ini kepada siapapun sebelum kepada orang tua saya. Sampai mereka bangun, lalu diberikanlah susu tersebut kepada orang tuanya. Anaknya merengek-rengek. Bayangkan. Lalu setelah itu dia berdoa, ya Allah, bila apa yang saya lakukan itu sebagai amal soleh yang Engkau terima, ya Allah, dengan amal soleh ini bukakan pintu gua. Apa yang terjadi? Seret itu pintu gua bergeser. Berarti doanya dikabul apa tidak? Dikabul. Kalau doanya dikabul berarti amal tadi itu amal soleh apa amal salah? Amal soleh. Kita harus mengukur baik buruknya sebuah perbuatan dengan nas, dengan Quran, dengan sunnah, bukan dengan norma sosial, bukan dengan perasaan, bukan akal atau logika. Ya, kalau zaman sekarang coba bayangkan, ada anak merengek-rengek minta nasi. Nasinya cuma setengah piring lagi untuk orang tuanya. Anaknya merengek, gak dikasih. Komentar tetangga gimana? Biadab itu bapak. Ya, anaknya menangis-nangis gak dikasih gitu. hanya karena untuk orang tuanya, orang tua mah tuh bisa nyari sendiri, kan gitu ya? Enggak. Orang tua nomor satu, untuk seorang suami, untuk seorang laki-laki, ya. Hatta sampai-sampai kebutuhan anak istrinya dinomor duakan demi menunaikan kewajibannya kepada orang tua yang sangat membutuhkan. Ini yang pertama, orang tuanya, barulah setelah itu keluarganya, anaknya ataupun istrinya. Dan itulah yang menjadi jawaban bagi Bapak Ahmad tadi. Terus itu pada dasarnya. Nah, adapun teknisnya, coba diatur sedemikian rupa sehingga maslahat. Maslahat ke orang tuanya, maslahat ke anak dan istrinya. Dan ini enggak bisa instan terus terang, ya. Di sinilah setiap suami wajib mendidik istri dan anak agar tahu apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi kewajiban mereka, apa hak kita sebagai kepala rumah tangga dan kewajiban kita sebagai kepala rumah tangga. Jadi kalau umpamanya sebagai kepala rumah tangga kita mendahulukan orang tuanya, maka kalau istri anak tahu bahwa hal itu ditetapkan oleh syariat, imannya dipupuk, mereka tidak akan ngambek. Mereka tidak akan belik, kata orang Sunda. Mereka tidak akan protes, malah mensupport, malah mendukung. Aduh, kami bangga punya suami, punya ayah seperti ini. Birrul walidainnya itu luar biasa. Disupport. Malah kalau umpamanya suaminya kelihatan seperti cuek ke orang tuanya, istrinya, anaknya itu harus mengingatkan. Abi, bapak, papa, atau siapalah namanya, itu masa orang tua gak pernah ditengok, gak pernah disantuni, gak pernah diperhatikan. Hayo, hayo, gitu ya. Disupport. Ta'awun alal birri wa taqwa. Kerjasama di atas kebaikan dan takwa ini. Tapi kalau istri dan anak tidak terdidik, imannya tidak terdidik, apalagi ilmunya, mereka gak tahu. Pas kita ngasih ke orang tua, apa yang mereka lakukan? Protes habis-habisan. Bisa-bisa di rumah banyak UFO. Apa UFO? Piring terbang. Ya? Orang lain dikasih, kami tidak. Disangkanya orang lain itu orang tua mertuanya, ya. Maka itu efek dari lalainya si suami dalam mendidik istri dan anak-anak. Didik mereka. Beritahukan hak mereka, kewajiban mereka. Hak kita, kewajiban kita. Kita punya kewajiban selain ke keluarga, punya kewajiban ke orang luar, ke orang tuanya, ke saudara-saudaranya, ke umat secara keseluruhan. Maka semuanya terbagi secara proporsional. Maka tidak akan ada masalah, insya Allah, ya. Demikian Pak Ahmad di Purwakarta. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi Abdul Ghafar. Baik, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga faedah dari jawaban tersebut bermanfaat untuk pendengar maupun pemirsa secara umum. Berikutnya pertanyaan dari Ibu Wati di Bandung bertanya, Ustaz, boleh tidak yakni menggambar hanya bagian tubuh tertentu saja, seperti hanya menggambar jari tangan dan sebagainya? Syukran, jazakumullahu khairan. Iya, Ibu Wati di Bandung. Jangan-jangan ada di sini. Barakallahu fiik. Nanya di sini enggak bisa, ngirim SMS ke sana. Pinter. Ini enggak akan dibaca. Kurang pinter. Pinter juga kan di bawah Ibu Wati tadi. Iya. Boleh enggak kita menggambar hanya sebagian tubuh saja? Ya, boleh. Kalau sebagian tubuh itu, kalau ada dalam realita, enggak akan hidup. Sampai tangan saja. Bisa hidup? Enggak, ya. Atau kaki saja. Atau umpamanya lutut saja, sepotong. Boleh? Boleh. Termasuk seluruh tubuh, tapi kepalanya dipenggal. Hidup tidak? Tidak akan hidup. Tapi kalau seluruh tubuh ada, wajah ada, kepala ada, cuma matanya, hidungnya diblengkan. Hidup enggak? Hidup. Orang masih tetap bisa hidup walaupun matanya dicungkil. Orang masih tetap hidup walaupun si bibirnya dijahit, ya. Oleh karena itulah, maka kalau dalam realita itu masih memungkinkan hidup, berarti tidak boleh digambar. Adapun kalau dalam realita tidak akan mungkin hidup, hanya tangannya saja, hanya jadinya saja, maka itu dibolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Sebelum kita akan angkat pertanyaan dari layanan lain telepon, di sini ada beberapa pertanyaan yang senada, di antara dari seorang guru TK di Ciamis dan juga Ummu Syafa di Cilegon, Banten, berkenaan dengan Ustadz, bagaimana hukum membuat dan mempelajari serta mengajarkan tentang origami, yaitu seni melipat kertas menyerupai binatang. Barakallahu fikum. Iya, barakallahu fik. Origami tadi, ya, yaitu seni melipat kertas yang menyerupai binatang. Baik, barakallahu fik. Kalau menyerupai binatang tersebut secara persis dari segi bentuk, maka tidak boleh. Tapi kalau bentuknya tidak persis, hanya diimajinasikan sebagai binatang yang fungsinya seperti kayak katak, dipijit ekornya, celeng, ngaceleng. Ada yang begitu, ya. Tapi bentuknya tidak menyerupai kodok, tidak persis, hanya fungsi. Maka itu kalau hanya imajiner, hanya diimajinasikan, tapi tidak persis bentuknya, maka dibolehkan. Sebagaimana Aisyah radhiyallahu anha memakai apa namanya, kata orang Sunnah mah, anyang-anyangan. Anyang-anyangan itu main-main dengan membuat orang-orangan yang dibentuk dari kain, dilipat, tapi tidak menyerupai orang, tidak menyerupai bayi, hanya dilipat secara kasar begitu saja, lalu diimajinasikan bahwa itu adalah anak atau bayi. Nah, seringkali hadis ini dipakai sebagai dalil untuk membolehkan memakai mainan apa? Boneka. Kalau boneka yang dijual sekarang persis apa tidak? Persis seorang. Bisa ngomong, bisa nangis, bisa tertawa, bisa berkedip, ya, bisa nyium juga. Kalau umpas sindotnya dicabut, nangis dia, ya. Kalau umpamanya dimasukkan lagi, diam lagi, ngemot lagi. Persis enggak? Persis. Sama enggak dengan kasus Aisyah tadi? Tidak. Kasus Aisyah adalah mengimajinasikan kain yang tidak berbentuk orang sama sekali, tapi diimajinasikan, dibayangkan, dihayalkan, itu adalah bayi, ya. Jadi kalau origami tadi kertasnya tidak persis seperti binatang, masih kasar, masih umum, terus fungsinya saja diimajinasikan sebagai binatang, maka itu dibolehkan. Adapun kalau persis menyerupai binatang, maka tidak diperbolehkan. Wallahu a'lam bishawab. Terakhir, ya, Abdul Ghaffar. Jazakumullah khair atas jawaban-jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya di layanan telepon, silakan. Bagi Anda yang ingin terhubung di sore hari ini, kita coba sapa. Halo. Halo. Ya, assalamualaikum, Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Dengan siapa? Dari mana? Abu Mizan. Silakan, Abu Mizan. Tafadhal, ya. Pertanyaannya langsung. Ya, kita kalau khair. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Assalamualaikum. Masalah menggambar atau melukis makhluk hidup. Pertanyaan saya, bagaimana kalau hidung pesek dioperasi menjadi mancung? Pertama itu. Kedua juga, kalau kebakar muka, lalu ya tidak bentuk muka lagi, lalu dibentuk dengan operasi plastik menjadi berupa manusia, berupa atas seperti semula itu. Bagaimana hukumnya, Pak Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya, Abu Mizan. Nah, Ustaz, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bapak Abu Miqdad ya. Tidak menyebutkan dari mana. Barakallahu fiik. Operasi merubah bentuk salah satu bentuk tubuh, baik hidung, bibir, atau wajah secara keseluruhan, face off, maka tidak boleh, haram, karena itu merubah ciptaan Allah. La tabdila li khalqillah. Tidak boleh ada perubahan dalam ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang Allah berikan kepada kita ini anugerah. Menurut kita, menurut setiap orang, walaupun menurut orang yang cantik dan orang yang ganteng, ketika ngaca pasti ada sesuatu yang dianggap kurang. Alah, hidung saya terlalu mancung, inginnya dipotong. Yang pesek ingin mancung, yang mancung ingin bulat. Padahal kombinasi secara keseluruhan antara bentuk hidung, bentuk mata, bentuk pipi, bentuk apa namanya bibir, semuanya kalau satu-satu dilihat semuanya jelek, tapi pas dikombinasikan jadi manis, jadi baik, jadi enak dipandang, ya kan, seperti itu. Oleh karena itu wajib setiap orang qanaah atas anugerah Allah yang Allah berikan kepada kita. Tidaklah Allah memberikan wajah seperti hidung, bibir, pipi, kulit, semua seperti ini, kecuali itulah hal yang terbaik bagi kita demi keselamatan kita di akhirat kelak. Syukuri itu. Tidak boleh kita mengoperasi, merubah dengan bentuk yang lainnya, maka merubahnya adalah merubah ciptaan Allah, dan itu bukan hanya dosa kecil tapi dosa besar. Ini yang pertama, itu ada kesengajaan. Kedua, bagaimana kalau orang kecelakaan, wajahnya rusak, kebakar ataupun kecelakaan, lalu dioperasi. Kalau ini kasusnya bukan merubah, tapi mengobati, memperbaiki kerusakan yang ada. Walaupun hasil dari operasi dan perbaikan itu memungkinkan gak ada perubahan pada wajahnya? Iya pasti. Mungkin hidungnya tadinya pesek, sekarang agak mancung. Atau sebaliknya tadinya mancung banget, takut kecelakaan lagi, jadi dipesekkan gitu ya. Jadi tergantung improvisasi dokter saat itu ya. Dan mungkin ada negosiasi dengan pihak keluarga. Jadi kalau kecelakaan yang hal mengharuskan dioperasi wajahnya, yang kemudian ya, yang kemudian pasti mengakibatkan adanya perubahan, maka itu bukan sengaja merubah ciptaan Allah, tapi mengobati sebuah kerusakan yang diakibatkan dari sebuah kecelakaan, maka kasus kedua ini boleh. Kasus yang pertama tadi yang terlarang dan diharamkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Sebentar lagi kita masuk waktu maghrib. Insyaallah kita jumpa kembali Jumat yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah. Rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga ucapkan terima kasih. Jazakumullahu khairan. Wabarakallahu fikum Ustaz. Semoga apa yang telah disampaikan memberikan manfaat tambahan ilmu untuk kaum muslimin, dan tentunya semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga Ustaz beserta keluarga, memberikan kesehatan dan dapat berjumpa kembali bersama kaum muslimin dalam siaran maupun tausiah kajian-kajian ilmiah bermanfaat di waktu dan kesempatan yang lainnya. Dan demikianlah ikhwatul Islam, pendengar dan juga pemirsa dimanapun Anda berada, kajian kita sore hari ini dengan pembahasan rutin kajian kitab Al-Qaulul Mufid Ta'liq ala Kitabit Tauhid yang secara rutin dapat Anda simak pada tiap hari Jumat pukul 16 waktu Indonesia Barat hingga selesai bersama Ustaz Abu Haidar As-Sundawi hafizahullahu ta'ala. Semoga apa yang kita dapatkan dari ilmu bermanfaat dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Barakallahu fikum khotasam kebersamaan Anda. Berikut kita akan simak kembali program acara selanjutnya di sore hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.